Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, sekarang kita akan masuk dalam inti daripada pembahasan kita, yaitu matan al-qawaidul arba', matan empat kaidah pokok. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, di dalam matan itu ya, kata beliau, as'allaha al-karima naam rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza btulya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i tsalas 'unwan as-sa'adah. Naam, berkata al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala, as'allaha al-karim, aku minta kepada Allah yang maha mulia, rabbal 'arsyil 'azim, rabb yang memiliki arsy yang sangat agung, an yatawallaka, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepadamu. Naam, memberikan penjagaan kepadamu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Wa an yaja'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaja'alaka mimman idha u'tiya syakara, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza betulnya sabara, dan apabila diuji naam bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan termasuk orang yang apabila berdosa maka dia segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara ini kata beliau, fa inna haula'i tsalas, maka sesungguhnya naam tiga manusia tersebut atau tiga orang yang bisa memiliki tiga enam sifat tersebut, unwan sa'adah, ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Adalah apa? Tanda-tanda kebahagiaan. Nah, sebelum kita memasuki syarah yang diberikan oleh naam al-imam al-syekh Shalal Fauzan waffaqahullahu ta'ala, naam, kita akan sebutkan sedikit berkaitan masalah apa itu makna daripada al-barakah. Naam, sebutkan sini, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Al-barakah, ma hiya al-barakah? Al-barakatu hiya subutul khairil ilahi fi syai', subutu al-khairi al-ilahi fi syai', adanya kebaikan ilahi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu, itu namanya barakah. Jadi dikatakan barakah itu apabila apa? Apabila ada kebaikan ilahi, itu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada sesuatu, itu barokah. Nah, namun barokah ini perlu diketahui datangnya dari mana? Al-barakatu minallah. Barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Nah, sehingga kita jumpai betapa banyak enam orang yang bekerja tapi enam gajinya juga lumayan banyak tapi tidak barokah. Kenapa? Karena barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subutul khairin ilahi bisyai', tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Naam. Ya, itu mana daripada al-barakah. Kemudian contoh lain yang disebutkan dalam lafaz barakah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dari hadisnya siapa? Abi Hamzah. Ya, dari hadisnya Abi Hamzah, Anas ibn Malik, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya nam di dalam makan sahur itu ada barakah. Apa itu barakah? Tetapnya kebaikan ilahi yang ada pada sesuatu. Jadi ketika orang sebelum puasa dia sahur duluan, nam sebelum dia puasa dia sahur, niscaya Allah Ta'ala menjadikan barakah dengan makan sahur tersebut. Dia di pagi hari, siang hari, sore hari dalam keadaan dia tetap semangat, ada tenaga, ada kekuatan. Naam, sampai menjelang atau sampai matahari terbenam baru buka puasa. Naam, seperti itu. Kemudian wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Karena ini adalah kewajiban bagi kita. Ketika diberi sesuatu, ketika diberi rahmat, na'am rahmat atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kewajiban kita? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur, niscaya aku akan tambah pada kalian nikmat. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Naam, jadi perlu diperhatikan masalah itu. Karena syukur itu termasuk salah satu sebab, sababun min asbabi ziyadatin ni'mah, termasuk salah satu sebab, naam, sebab-sebab bertambahnya sebuah kenikmatan. Jangan sampai tercabut sebuah kenikmatan dari seorang hamba disebabkan karena dia kufur nikmah. Naam, sebagaimana kisah yang sering kita sebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, kisah naam, satu kampung, satu qaryah yang semula dulu datang rezekinya dari berbagai macam penjuru. Berbagai macam rezeki. Namun karena dia kufur nikmat, akhirnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala cabut rezeki tersebut. Kemudian apa? Allah Ta'ala menggantikan rezeki yang semula nikmat, tenang, tenteram, dengan apa? Dengan rasa kelaparan dan juga rasa takut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah permisalan, nam sebuah qaryah, sebuah kampung yang semula dulu apa? Kanat aminatan mutmainnah. Aman, tenang, tentram. Naam. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki ke pada kampung tersebut dari seluruh penjuru, dari berbagai macam rezeki. Naam. Kemudian apa? Kemudian mereka tidak mau syukur terhadap nikmat tersebut, bahkan mereka kufur nikmat. Fa kafarat bi an'amillah. Kemudian nam satu kampung tersebut atau kampung tersebut penduduknya mereka kufur nikmat. Mereka tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Naam. Kemudian apa? Fa kafarat bi an'amillah fa adzaqahallahu. Naam, kemudian Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada mereka atau pada qaryah tersebut, kampung tersebut apa? Libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dengan naam kelaparan dan juga rasa takut dengan sebab apa yang dulu mereka perbuat. Naam, jadi kenikmatan, rezeki, rahmah, kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba itu jangan sampai naam hilang disebabkan karena ulah tangan kita sendiri. Karena kenikmatan yang ada pada hamba itu terkadang bisa hilang disebabkan apa? Ulah kita sendiri. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'aliim. Naam. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala naam mengubah sebuah nikmat yang ada pada sekelompok kaum yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang mengubah nikmat yang ada pada mereka. Kemudian apa? Naam, dengan adanya perbuatan mereka tidak mau syukur, bahkan kufur nikmat, Allah Ta'ala mencabut nikmat tersebut pada hamba. Naam. Jadi jangan sampai seperti itu keadaannya. Wa annallaha samiun alim, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha sami, itu mendengar, alim yang maha tahu. Kemudian dengan adanya syukur ini, naam, termasuk salah satu alamatul khair, tanda-tanda kebaikan. Sebagaimana hal ini dijelaskan naam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Inna amrahu kullahu lahu khair. Alangkah menakjubkannya, alangkah naam mengherankannya perkaranya seorang mukmin. Nah, orang kagum, mengagumkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu, perkaranya orang mukmin itu semuanya itu ada kebaikannya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Tidak ada yang bisa merasakan seperti itu. Itu perkara yang semuanya ada kebaikan kecuali orang mukmin. Apa itu? In asabathu nam sarra syakara. Nam fakana khairan lah. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. apabila ditimpa badannya, apabila dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabatu dharra sabara, fakana khairan lah. Dan ketika ditimpa badannya dharra, sebuah malapetaka, sebuah bencana, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka hal itu juga kebaikan untuknya. Naam. Kemudian berikutnya, wa idabtulya sabara, dan apabila diuji, maka dia bersabar. Karena kesabaran inilah yang akan menimbulkan apa? Yang akan menimbulkan kenikmatan yang sangat besar, balasannya sangat besar, bahkan tidak disangka-sangka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja akan dibalasi orang-orang yang sabar itu, akan diberi balasan bighairi hisab. Pahala mereka akan dibalasi tanpa adanya batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja orang-orang sabar itu akan dibalasi pahala mereka tanpa ada batasannya, tanpa ada ukurannya. Berarti balasannya sangat besar, sehingga kita harus paham seperti ini. Karena yang namanya kesabaran itu, orang itu bersabar dalam tiga perkara. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an maharimillah, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari melakukan perbuatan maksiat. Kita bersabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Kita contohnya ditetapkan dalam keadaan fakir, miskin, tidak punya, atau dalam keadaan kaya, bersyukur. Seperti itu semuanya harus kita iringi dengan rasa sabar. Karena dengan adanya kesabaran ini, akan terwujudkan yang namanya apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahu an-nasr wa dhafar as-sabr. Wa miftahu an-nasr wa dhafar as-sabr. Dan kunci kemenangan dan kunci keberhasilan itu adalah kesabaran. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu, walakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit rasanya sebagaimana namanya. Karena as-sabru ini kalau di sana, di negara Arab sana, sebuah tanaman atau sebuah tumbuhan yang rasanya pahit. Namun apa? Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Namun hasilnya di belakang hari setelah orang itu bersabar lebih manis daripada madu. Bayangkan, madu ada sudah manis, madu aja sudah manis, apalagi ini lebih manis daripada madu. Hasil yang ditimbulkan, yang dihasilkan oleh sabar tersebut, kesabaran. Jadi jangan sampai kita menghilangkan rasa sabar ini, karena sabar ini sebagai tolak ukur. Jadi orang yang sabar itu dikatakan dia adalah orang yang kuat. Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan dikatakan kuat itu adalah orang yang apa? Yang kuat atau menang gulatnya bukan. Yang menang silatnya bukan. Tapi apa? Alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu orang yang mampu menahan dirinya, amarahnya ketika dia itu lagi marah. Berat seperti ini. Karena ini adalah salah satu kebiasaan dan juga salah satu sifat cirinya para al-mursalin. Di antaranya ulul azm. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azm. Ulul azmi dari kalangan para rasul. Wala tasta'jil lahum. Dan jangan kalian tergesa-gesa pada mereka. Berarti apa? Maknanya bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar. Karena kesabaran ini berat rasanya. Namun hasilnya tadi lebih manis daripada madu. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai pula kita menganggap remeh suatu perkara seperti ini. Kemudian wa idza adnaba istaghfar. Dan semoga engkau termasuk orang yang apabila berdosa langsung minta ampunan. Kenapa? Karena ini nas sebagaimana firman Allah taala dalam hadis qudsi. Dari hadisnya siapa itu? An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya qala Allah azza wajal, Allah taala berfirman atau berkata dalam hadis qudsi, ya ibadi, apa itu? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku ini, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat keliru, berbuat kesalahan siang dan malam. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan kepada kalian. Naam, seperti itu keadaannya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, sungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita banyak dosanya kemudian tidak mau istighfar. Jangan. Karena pintu istighfar, pintu taubat itu masih terbuka sampai kapan? Sampai matahari, naam, sebelum matahari terbit dari arah barat. Naam. La tanqatul hijrah hatta tanqatul taubah, wa la tanqatul taubah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. La tanqatul hijrah hatta tanqatul taubah, wa la tanqatul taubah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah itu sampai, naam apa? Sampai terputus taubat. Dan taubat itu nanti tidak akan terputus pintunya, ya. Peluang untuk taubat itu tidak akan terputus hingga apa? Sampai matahari terbit dari arah barat. Tegak hari kiamat baru tidak diterima lagi. Naam. Kemudian apabila dia termasuk tiga orang itu, ya, diberi kemudian bersyukur, diuji kemudian bersabar, apabila berdosa langsung dia beristighfar, minta ampunan, fa innaha ulai salas unwan sa'adah, maka sesungguhnya nah, tiga golongan tersebut, atau tiga orang tersebut, atau tiga sifat tersebut, maka itulah tanda-tanda kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bi'idnillahi ta'ala. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seorang sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia, na'am, dengan melakukan amalan-amalan syar'i, amalan-amalan yang Allah ta'ala perintahkan, dan Rasulullah s.a.w. anjurkan, insyaAllah ta'ala dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat juga. Dengan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya, yang mana surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah mata melihat, tidak pernah terpetik dalam hati manusia. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala sampaikan dalam hadis qudsi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, a'dattu li ibadiy salihin mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku, orang-orang salihin, orang-orang saleh, sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik dalam benak manusia, yaitu surga. Wallahu ta'ala al-misfar. InsyaAllah ta'ala kita masuk pada syarah yang beliau sebutkan, ya Syekh Shalih Al-Fauzan, wafaqahullah ta'ala, pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.